Aman kompleks. Aman sayang, aman. Aman kompleks. Aman sayang, aman. Aman kompleks. Aman sayang, aman. Aman kompleks. Aman sayang, aman. Aman kompleks. balik lagi. Yuhuy. Cewek aman kompleks. Aman sayang aman.